Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu sallamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Jamaah sekalian, barakallahu fikum. Kita insyaallah akan melanjutkan kembali mendengarkan dan mempelajari salah satu karya dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala, bimbingan dan arahan serta ajakan bagi para pendidik agar sukses dalam mendidik, mentarbiyah anak didiknya, masuk dalam bahasan ini juga untuk kedua orang tua, ayah dan ibu, agar berhasil sukses dalam mentarbiyah mendidik putra putrinya. Perkara yang keenam yang beliau sebutkan, alal mudarris kadzalika ayagrisu ruhat tadhiyah wal jihad fi sabilillah didda a'da'il islam minal kafarah wal yahud wal mulhidin ila akhirih. Hendaknya bagi seorang pendidik, pengajar, untuk menanamkan jiwa berkorban, jiwa memiliki sifat dermawan, berkorban, dermawan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan juga ditanamkan untuk memiliki sifat melawan orang-orang yang menentang agama Islam. Ada orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan yang lainnya. Nah, jangan sampai generasi yang tumbuh dan berkembang berikutnya mereka memiliki sifat penakut, ya pengecut dan seterusnya, tidak berani melawan orang-orang atau musuh-musuh Islam, ya. Wa yarbitu adhana at-tullab bi amjadi salafihim. Hendaknya seorang pendidik menanamkan pada benak para anak didiknya sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh para ulama salaf, ulama terdahulu, salafus saleh. Diceritakan kepada mereka kisah peperangan Rasul alaihi salatu wassalam melawan musuh-musuh Islam. Juga hendaknya bagi pendidik menajamkan, mengasah semangat anak didiknya untuk meneladani, meniru, mencontoh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dalam hal keimanan, dalam hal akhlak dan yang lainnya. Ini mengingatkan kepada kita bahwa yang namanya anak itu butuh seorang yang ditiru, butuh figur, butuh orang yang dicontoh oleh mereka. Sehingga ketika mereka diberitahukan, dikabarkan kepada mereka, diceritakan terkait dengan sejarah para sahabat, ya, para ulama salaf terdahulu dan seterusnya, terkait dengan iman, akhlak, insyaallah mereka pun akan ya memiliki figur, memiliki teladan yang bisa mereka tiru. Kemudian yang ketujuh, kata beliau, "Tsumma inna 'alaihi ayyaqna talabatahu annal 'araba qaumun 'azzahumullahu bil Islam." Hendaknya bagi seorang pendidik menyampaikan kepada anak didiknya bahwa bangsa Arab itu adalah sebuah bangsa yang telah dimuliakan derajatnya, martabatnya oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebab agama Islam. Dengan adanya agama Islam yang didakwahkan oleh baginda Rasul alaihi salatu wasalam, maka bangsa Arab menjadi bangsa yang terhormat, menjadi bangsa yang tinggi, yang mulia dengan sebab agama Islam. Famahma ibtaghal 'izzah fi ghairihi adzallahumullahu kama qala Umar radhiyallahu anhu. Setiap kali bangsa Arab ingin meraih kejayaannya, meraih kemuliaannya, meraih ya keistimewaan-keistimewaan lainnya dengan selain agama Islam, pasti Allah Azza wa Jalla hinakan mereka. Ya, sebelum datangnya Islam mereka berupaya untuk menjadi bangsa yang baik, terdepan, terhormat, mulia, disegani dan seterusnya. Namun upaya mereka sia-sia. Ya, karena tidak dengan agama Islam yang Allah Azza wa Jalla utus di tengah-tengah mereka Rasul alaihi salatu wasalam. Hal ini ditegaskan oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Nah, dan di antara keutamaan dari agama Islam ini luar biasa dari berbagai macam sisi. Di antara sisi yang dipandang keji, kejam, tidak punya perasaan seterusnya adalah pemberlakuan hukum qisas. Pemberlakuan hukum qisas. Dalam syariat Islam, hukum qisas ini sesuatu yang masyru', yang disyariatkan, yang di apa namanya itu dianjurkan, ditekankan. Ya. Diwajibkan. Nah, yang melaksanakan tentu saja penguasa, pemerintah. Ketika ditegakkan hukum qisas, orang pun akan mikir. Ya, orang pun akan mikir. Kalau saya membunuh, nanti saya juga akan dibunuh. Kalau saya mukul, nanti saya juga dipukul. Kalau saya nembak, nanti saya juga ditembak. Dan seterusnya, orang pun akan mikir. Ya kan? Dan nanti yang akan menegakkan hukum qisas bukan yang dia pukul, bukan yang dia apa itu zalimi dan seterusnya, bukan, tapi langsung penguasa. Ya, penguasa yang menegakkan hukum qisas. Sehingga masing-masing dari orang pun akan menjaga, berupaya agar dirinya tidak berbuat jahat kepada pihak lain. Sehingga masing-masing ya adem ayam tentrem. Ya kan? Masing-masing akan merasa aman karena dia merasa dilindungi. Taib, ketika ada yang berbuat jahat, nanti penguasa akan membalaskan dari kejahatan kepada pihak yang berbuat jahat tadi. Ini baru satu sisi syariat Islam yang menunjukkan betapa mulianya ya agama Islam yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Nah, sehingga Allah Azza wa Jalla menegaskan dalam Al-Qur'an yang artinya bahwa pada hukum qisas itu sesungguhnya ada ya kehidupan. Ya, ketika tidak ditegakkan hukum qisas ya sudah. Wis mata ini kono kene, wis baru kuwi penjara, leh duit engko metu saka penjara sempeteng nebus dengan tebusan uang yang banyakan gitu. Akhirnya yang terjadi kekacauan dan kekacauan, banyak yang terbunuh, banyak yang terzalimi dan seterusnya. Nah. Namun dengan adanya atau ditegakkan hukum qisas, masing-masing akan berpikir ya enggak cuma dua kali tapi mungkin 10 kali mikir. Ya, mikir 10 kali. Sehingga dengan itu kemudian yang harusnya atau yang sebelumnya mungkin akan dijahati karena dia tidak jadi berbuat jahat karena mikir akan ditegakkan hukum qisas, ya akhirnya pun selamat. Ya. Orang yang mau dijahati pun selamat sehingga ada kehidupan. Kemudian kata Syekh, fala nasr al-kufar illa birruju ila tahkimi kitabillah. Tidak ada pertolongan dari Allah Azza wa Jalla atas orang-orang kafir, untuk mengalahkan orang-orang kafir, kecuali dengan kembali berhukum mengamalkan ya Al-Quran dan sunnah bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam dalam kehidupan kita, dalam urusan kita semuanya. Ya, dalam urusan kita semuanya. Ma'idadil quwwati minal aslihah al-hadithiyah atau al-hadithah, disertai juga dengan mempersiapkan kekuatan dari senjata-senjata modern, ya. Wa syababil muslim al-mudarrab, juga menyiapkan generasi muda, generasi muslim, pemuda muslim yang sudah terlatih, terdidik. Ya. Bukan generasi muslim yang sidik-sidik main game. Ayo perang, ada orang kafir, sik tak nge-game sik. Enggak. Tapi terdidik, terlatih, imannya kuat, akhlaknya baik dan seterusnya. Alladzi yakunu qad turba 'ala rujulati wa tashabba'a bil iman. Generasi muslim, pemuda muslim yang tumbuh, terdidik, berkembang di atas keberanian. Ya, berani di atas kebenaran. Berani ya melawan kezaliman, kesesatan. Bukan malah sebaliknya. Beraninya sing ala-ala, ya kan? Kalau suruh ikut kajian malu, suruh sholat di depan, minder, suruh sholat, malas dan sebagainya. Bukan, bukan sebaliknya. Ya. Wa tashabba' bil iman, kenyang dengan keimanan. Yani imannya kuat. Wal tazama nahja as-sahih, dia berpegang dengan ya metode yang baik, yang benar, akidah yang selamat. Ini juga mengingatkan kepada kita bahwa sejak dulu ya hingga sekarang musuh-musuh Islam pun berusaha untuk merusak generasi kaum muslimin. Ya, mereka berusaha untuk merusak generasi kaum muslimin dengan berbagai macam cara yang mereka tempuh, yang mereka kerahkan. Namun itu merupakan ujian bagi kita, apakah kita mampu untuk membentengi ya putra-putri kita, apakah kita mampu untuk menjaga amanah yang Allah Azza wa Jalla nugerahkan kepada kita, ataukah justru sebaliknya kita kalah sebelum bertanding, kita down duluan sebelum berhadapan dengan musuh yang sejati. Ini mungkin yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Selebihnya insya Allah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang bismillah ta'ala. Lebih dan kurangnya maaf. Walhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.